ada Ramayana, ada Mike Pro Soteng, ada The Grace Community, Anissa Rahma, Yu Palap. Bos dari The Grace semuanya, makasih, matur nuwun.